Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Segala puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan dengan karunia pula kita masih bisa diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk melangkahkan kaki menghadiri majelis mulia ya, majelis yang sangat mulia ini. Salawat dan salam teriring kepada junjungan dan suri tauladan kita sepanjang masa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penutup juga keluarga, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang insyaallah selalu istiqomah berada di agama yang lurus ini hingga akhir zaman kelak. Amin. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kembali kita akan mengikuti bersama-sama kajian yang rutin diselenggarakan di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru ini dengan topik Islam dulu dan kini. Konteksnya adalah Islam di Indonesia, baik sejarah ketika Islam masuk pertama kali ke Indonesia, kapan, oleh siapa, dan di mana, hingga Islam, perkembangan Islam saat ini di Indonesia seperti apa. Kajian ini akan disampaikan oleh Ustadz yang kita sudah tentu tidak asing lagi mendengar nama beliau. Beliau adalah Ustadz Adi Hidayat LCMA. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Kajian ini diselenggarakan oleh Yiz Al-Azhar. Juga bisa disaksikan secara live di fanpage Yiz Al-Azhar di Facebook, kemudian di Ahyar TV, lalu juga di Madani TV. Sebelum kita memulai, perlu kami sampaikan sedikit mengenai biografi singkat. Ustadz Adi Hidayat LCMA menamatkan S1-nya di Islamic College Tripoli, Libya, betul Ustadz ya? Kemudian beliau melanjutkan program Magister Agama di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Beliau juga aktif di berbagai macam majelis taklim, mengisi di berbagai macam kegiatan seminar, kajian-kajian ilmiah, dan lain sebagainya. Beliau juga telah membuat banyak sekali buku-buku, dan juga belakangan ini terlihat aktif sekali untuk mengisi kajian-kajian yang bisa dilihat secara online ataupun di internet. Di Ahyar TV juga bisa, atau di Madani TV juga bisa. Oke, selanjutnya sedikit kami perlu informasikan bahwa kajian ini terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah materi yang dipaparkan oleh Ustadz, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nanti Ikhwan dan Awat sekalian kami berikan kesempatan untuk bisa menanyakan, khususnya yang fokus kepada topik pagi hari ini. Tidak berlama-lama, sepertinya Ikhwan dan Awat sekalian sudah tidak sabar ingin mengikuti paparan dan penjelasan oleh Ustadz tadi dari SMA. Kami silakan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian dan pemirsa Akhir TV, Madani TV di mana pun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini 23 Rabiul Akhir 1438 Hijrah, ternyata kita yang masih terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani kehidupan di hari ini, dan bahkan di antara sekian orang yang hidup di hari ini, saat ini, ternyata kita yang terpilih juga oleh Allah memenuhi undangan langsung berada di rumah Allah,